Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Kyan Gi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu 2009 kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Selain itu, dalam tulisan yang sama, Kwik Kyan Gi juga menekankan beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh segenap elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah perbaikan Indonesia secara menyeluruh. Salah satu poin itu adalah menggunakan setiap kesempatan lobby di tingkat internasional murni untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara. Untuk membahas seperti apa contoh real dari poin tersebut, segera kita temui Kwik Kyan Gi. Pak Kwik, Bapak menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu 2009 menggunakan semua kesempatan lobby murni untuk kepentingan kita. Seperti apa misalnya, Pak? Misalnya utang. Utang-utang itu kan kita mengatakan, loh ini kan lucu. Dulu waktu memberi utang kan Anda menilai kita bisa bayar kembali apa enggak. Kreditur yang kreditnya macet itu harus ikut bertanggung jawab, ikut menanggung kerugian. Jadi minta haircut. Haircutnya tidak ngemis loh. Haircutnya didasar atas prinsip yang mereka hayati sendiri kok. Lantas, lobby apa lagi yang harus dilakukan, Pak Kwik? Nah, terus kemudian pendiktian, no. Jadi kalau harus memilih menerima ini, tetapi, no, you go to hell. Nggak apa-apa, nggak bangun infrastruktur sementara, nggak apa-apa lah, gitu. Kenapa aku mesti bangun infrastruktur? Apanya yang infrastruktur dibangun, soknya bukan main, tapi jalan raya bebas hambatan yang begitu penting, tol, suruh bayar. Ya kan, jalan tol gitu sampai tidak mengenal istilah lain. Itu kan lucu, di seluruh dunia kita coba jalan-jalan di Eropa. Bebas hambatan dari satu negara ke negara lain kan gratis semuanya. Di Amerika kan begitu, di Malaysia kan begitu, di China kan begitu. Di sini tol, bayar semua. Jadi membangun jalan raya bebas hambatan itu dianggap sebagai komoditi, subjek komoditi yang bisa dijadikan laba gitu. Jadi apakah di Indonesia ada jalan tol atau tidak? Tergantung jalan tolnya itu memberi keuntungan yang lebih besar atau tidak. Kalau dibandingkan daripada modalnya itu dipakai untuk bikin pakaian jadi di Vietnam gitu kan? Jadi idealnya pembangunan infrastruktur jalan tol dibiayai dari uang pajak ya Pak Kwik? Mana-mana begitu. Memang saya dibantah kan ada jalan tol. Iya, saya sudah ngitung. Jalan tol di seluruh dunia itu tidak lebih dari 3%. Ketika saya tanya kepada Perdana Menteri dari negara tertentu, kenapa kok Anda begitu belakangan ini? Loh itu luxury, itu kemewahan. Tanpa jalan tol itu sudah hebat sekali. Tetapi ada satu ruas yang ada pengusaha yang mengusulkan boleh saja. Itu kemewahan untuk mereka yang punya uang yang mau bayar tol. Itu jawabnya. Demikian Kwik Kyan Gi, saya Kiki Wijaya.